berbeda. Huruf mat ada pada akhir kata, hamzah di awal kata selanjutnya. Ya. Taib. Silakan dibuka halaman 8. Halaman 8. Ini contoh-contoh mat jaiz. Ya. Lengkapnya apa? Mat jaiz munfasil. Ya. Kata munfasil menunjukkan bahwa hamzahnya munfasil, ya, terpisah, tidak bersatu dalam kata. Adapun ukurannya untuk riwayat hafiz, ya, sama, ya, 4 sampai 5 harokat. Ma aghna, wa ma adraka, ما أكفره ما أمره ما آتاها ما أصاب. Coba diulangi dua baris di atas. Namanya matala tadi jaiz munfasil. Apa arti jaiz? Apa artinya? Kalau wajib kan harus, ya, mat wajib. Kalau jaiz artinya boleh, ya. Yani boleh, boleh tetap dibaca dua harokat, ya. Boleh tetap dibaca dua harokat. Yani kalau melihat riwayat-riwayat secara luas, di mana sebagian periwayat membawakan yang seperti ini dengan tetap dibaca dua harokat. Ya. Baik. Kalau yang kemarin mat wajib, semua perawi yang membawakan bacaan tadi dengan cara memanjangkan, ya, semuanya, tidak ada yang menyelisihi, semuanya memanjangkan lebih dari dua harokat. Bedanya dalam ukuran, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Adapun mat jaiz ini ada yang membaca dengan dua harokat. Ya. Baik. Nah, halaman baris yang ketiga, coba kita lihat. Ya ayyuha, ya ayyuha, ya ayyatuha, haulai, ya Adamu, ya Abana, ya Ibrahim, ya Ibrahim. Nah, baik, di sini ada maksud dari dimuatnya contoh-contoh ini. Ya. Kalimat ya ayyuha sekilas di situ, ya, terjadi bacaan mad wajib. Ya, sekilas demikian. Ini ada huruf mat pada huruf ya, ya, ya, alif bertemu dengan apa? Hamzah dalam satu kata. Begitu pula ha, haula. Ya. Ini juga mungkin sekilas akan teranggap sebagai mat wajib. Ya. Namun Para ulama menyebutkan walaupun tulisannya bersambung, ya dengan hamzahnya, ha dengan hamzahnya, ya, tapi dihukumi bahwa dia terpisah, ya. Huruf ya ini apa pada dasarnya apa? Atau dihukumi dengan infisal, ya, terpisah. Walaupun tertulis bersambung, tapi apa? Dihukumi sebagai dua kata. Ya satu kata, ayyuha kata yang kedua. Ya ayyatuha, ya ini satu kata, ayyatuha kata yang kedua. Haula berapa kata ini? Dihukumi dua kata yang terpisah. Ha sendiri, ula ya kata yang kedua. Oleh karena itu tergolong yang seperti ini ya sebagai mad apa? Jaiz munfasil. Nah, jadi dibaca boleh dua rakaat kalau kita melihat ya riwayat-riwayat yang lebih luas tentunya ada sebagian qurra membaca dengan dua harakat ya. Baik. Namun sekali lagi adapun riwayat hafiz ya tidak membedakan ukuran panjang mad wajib dan mad jaiz. Semuanya apa? 4 atau 5 rakaat. Jadi ini juga lebih ringan ya. Ini kita tidak tertuntut untuk membedakan mana yang terpisah, mana yang 6 bersatu dalam kalimah ya. Asalkan ada pertemuan dengan hamzah maka ukurannya menjadi 4 atau 5 harakat. Nah. Dan ini juga menyiratkan sebuah pelajaran ya. Ya yang artinya wahai ya, ya unida ya. Seperti ya Adam wahai Adam ya, ya abana wahai ayah kami, ya Ibrahim wahai Ibrahim. Dalam Al-Qur'anul Karim kata ya ini selalu disambungkan, ditulis dengan satu huruf yaitu ya saja lalu langsung dirangkai penulisannya dengan kata yang menjadi apa? Pihak yang dipanggil. Ibrahim, Adam, Abana langsung disambungkan ya. Berbeda cara penulisan Al-Qur'anul Karim dengan penulisan di luar mushaf ya. Baik, barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Inna ilaina iyabahum. Inna ilaina iya, inna ilaina iyabahum. Inna ilaina iyabahum. Inna a'tainakal kawthar. والذي أخرج المرعى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف diperhatikan ini dari ke-5, 5-6. Baik. Di sini ada beberapa hukum yang dibahas pada jilid sebelumnya. Hukum mim dan nun, ya. Mim sukun, sukun ketemu mim. At'amahum min. Dibaca dengan idgham, ya. Sehingga gunanya sempurna. Min ju'in. Nun sukun bertemu jim, apa? Ikhfa. Ju'in tanwin bertemu wawu. Idgham bi gunnah. Wa amanahum, ya. Jadi idgham. Mim ketemu mim. Gunanya sempurna. Coba diulangi. Alladhi baik, barakallahu fiik. Beralih ke halaman 9. Ya, masih sama, melanjutkan pelajaran mad jaiz. Ya. Baris pertama kedua. Lagi. Tasydid pada taknya kurang. An-nabiyyut taqillah. Ulangi. Nah, jadi di sini ada huruf ya, huruf nun, huruf ya, huruf ta, lam, semuanya bertasydid. Beri masing-masing haknya. Baik, baris kedua. Di za dan di atas mim, nah, data sheetnya semua. Illa data sheet dan panjang. Kumil laila. Baik, barakallahu. Ulangi satu dan dua. Al-Muzzammil. Qalila, kalau waqaf qalila, bukan qalil, qalila. Baik, jazakallahu khair. Naam, kita ulang. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Nah, apa kita wakafkan ya? Diwakafkan dengan cara mensukun huruf terakhir. Ya ayyuhal muzzammil. Ya ayyuhal muzzammil. Sama-sama ditasydid za dan mim. Hanya saja beda dalam ukuran sukunnya. Al-Muzzammil, yang mim lebih lama. Ya ayyuhal muzzammil. Qumil layla illa qalila. Ya. Baris berikutnya. Tiga. 4. Tahan lebih lama di nun tasdid. An-nas. Sama. Ya, perjelas tasydid pada ya. Ya ayyuha. Panjang. Wa'budu. Ada mad. Berhenti pada warasulahu, bagaimana caranya? Warasulah, ya, kalau waqaf warasulah. Nah, jazakallahu khair. Baik, kita baca ayat baris ketiga dan keempat. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu. Rasulah, jangan panjang. Lamnya pendek. Wa rasulah. Baik. Baris ke 56. Fadal. Kelima dan keenam. Wa samuda fama abqa. Nah, di huruf dal pada wa samuda pendek. Wa samuda fama, karena ya, ya demikian dibaca tanpa memfungsikan alif. Baik. Kemudian demikian mad jaiz. Nah, bawahnya kita sisipkan yang mirip dengan mad jaiz. Ya. Ada nama khusus untuk dia. Baik, coba kita baca dulu. Wa annahu ahlaka 'ada. Adan kalau waqaf 'ada. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Thank you. annahu hak itu dalam istilah ilmu qiraah dinamakan hak kinayah, ya, hak kinayah. Ada di bagian bawah catatan hak kinayah yang harokatnya kalau tidak dhammah ya kasrah hu atau hi. Ya. Taib. Hak kinayah ini kadang panjang kadang pendek. Ya. Panjangnya kadang dua harokat, kadang empat atau lima harokat. Ya. Nah ini contoh hak kinayah yang panjangnya empat atau lima harokat. Jadi seperti mat apa? Jaiz. Seperti mat jaiz. Taib. Karena setelah hak kinayah ada hamzah, ada hamzah. Wa annahu ahlak. Dia tidak disebut mad jaiz karena matnya tidak asli, ya. Tapi hanya munculnya kalau pas nyambung bacaannya. Kalau berhenti, wa annah, ya. Wawunya tidak dibaca. Ya. Kalau berhenti tidak dibaca. Beda dengan yang asli mad jaiz. Ya. Baik, asli mad jaiz kalau waqaf misalkan inna hadza matnya masih ada. Kalau ini matnya hanya muncul kalau nyambung bacaannya. Baik. Kemudian hadhihi, hadhihi ini juga mirip dengan mat tadi itu. Kalau tadi namanya mat silah, mat apa? Mat silah kubra. Annahu namanya matsilah kubra, ya. Hadhihi ini juga mirip dengan matsilah kubra. Seperti matsilah kubra. Nah, haknya ya, sebenarnya bukan hak kinayah, ya. Taib. Tapi intinya kalau kita bertemu dengan huruf hak yang dhammah atau yang kasrah lalu setelahnya apa? Hamzah. Ya, lalu tambah ada tandanya itu menunjukkan dia dibaca seperti mad jaiz, seperti mad jaiz. Nah, barakallahu fiik. Halaman 10 juga masih berkaitan dengan mad itu. Mad jaiz atau mad silah kubra atau mad yang mulhaq bisilah. Nah, fadal. Lanjutkan halaman 10. Baris ke 1 dan 2. Coba diulang lagi, diperhatikan harokatnya panjang pendek. Awabun, ya, panjang wawunya. Baik, bawahnya. Kita baca ni'mal 'abdu innahu awwabun. Dekat ini mungkin speaker ya. Feedback ya. Ya Musa innahu ana Allahul Azizul Hakim. Baik. Mat pada sin. Ya Musa saat wasol terjadi mat apa? Mat jaiz. Innahu ana. Mat apa? Silah, ya, silah kubra. Nah, bawahnya. Tafadhal. Baris ketiga dan keempat. Pada baris ketiga ada dua hak kinayah. Yang pertama wa annahu, yang kedua ilaihi. Ya. Namanya apa? Hak kinayah. Yang satu dhammah hu, yang satu kasrah hi. Yang satu dibaca silah wa annahu, bahkan silahnya empat harokat. Yang satu tidak ada matnya, ilaihi. Ya. Jadi jangan panjang. Ilaihi tuhsyarun, kurang tepat, pendek saja. Ilaihi tuhsyarun, karena bukan matsilah. Tafadhol. Kita baca baris yang keempat. Nah, la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. La ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. Dicetakan lama mungkin ada kekeliruan ya dalam penandaan mad. Cetakan yang covernya warna hijau, Aisar Singor yang covernya hijau, yang merah salah sudah benar. Nah itu ya, oke. Ada salah penandaan. Barakallah. Di coba la dibaca berapa rakaat ini? Wasolnya kita bahas. Ini jenis mat apa saat diwasolkan? La mat apa namanya? Jaiz. Ila mat tabi'i. Ha mat jaiz. Ula wajib. Wala jaiz. Ila dua rakaat ya. Mat tabi'i. Ha ula hanya mat jaiz. La mat wajib. Berikutnya baris kelima. Nah, wakofnya kalau mau wakof pantulannya langsung ahad. Ahad. Fadal. Barakallahu fiik. Naam, lanjutkan. Silakan. Azabahu ahad matsilah kubra ya. Wathaqahu ahad juga matsilah kubra. Baik, jazakallahu khair. Lanjutkan. Baris ke 78. Berikutnya kembali ke baris 5 6. Yauma idin baris kelima dan keenam. Baik, Hasan. Baris ke 78. Yarji'i ila rabbika raji'an. Baik, jazakallahu khair. Nah, kita baca baris ke 678. Wa la yuthiqu wa thaqahu ahad. يا أيتها النفس المطمئنة ها يا تاء سكون atau huruf تاء مربوطه dibaca sebagai ها bukan ha, mutmainnah ya, bukan mutmainnah, mutmainnah ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baik, demikian mad jaiz munfasil, dan yang digolongkan bersama mad jaiz munfasil itu apa? Mad silah kubra. Baik, sebelum kita beralih, ada hal yang perlu kita ingatkan. Coba dilihat tadi halaman baris yang pertama, kalimat ni'mal 'abdu. Nanti ingin kita ingatkan cara melafadzkan ain. Ain adalah huruf tenggorokan. Ni'ma, coba baca. Ni'ma. Sifat ain apa saja? Sifat huruf ain apa saja? Yang pertama adalah huruf jahr, ya, yakni tidak menghembuskan nafas saat dilafadzkan. Kemudian termasuk huruf tawassut, yakni ada aliran yang aliran suara, nih mengalir suaranya, walaupun tidak sempurna. Nah, posisi makhrajnya di mana? Tengah tenggorokan. Lidah tidak, ya tidak berperan dalam melafadzkan, dalam pelafatan ain. Ya. Termasuk huruf tipis juga, jangan ditebalkan. Ni'ma, coba. Ya. Ain yang tidak tepat, ni'ma. Ya. Ini ada sifat tebal. Niaw, ma, niaw. Suaranya terangkat, jangan diangkat. Suaranya biarkan saja, ya, mengarah dengan arah datar. Nie, bukan niaw. Jangan diangkat, ya, jangan diangkat suaranya. Barakallahu. Baik. Lihat baris ketiga. Wa annahu ilaihi tuhsyarun. Baik. Tadi kita sebutkan di situ ada dua hak kinayah, hu dan hi. Kenapa yang satu pendek? Ya, kenapa ada hak kinayah yang pendek? Apa sebabnya? Atau kenapa panjang pada wa annahu? Ya. Jadi hak kinayah itu bisa panjang ketika apa? Ketika dia posisinya diapit oleh huruf-huruf yang berharokat, depan belakang sama-sama berharokat. Ya, misalkan wa annahu ilaihi, depannya ada kasroh, belakangnya ada fathah. Nah, kalau salah satu dari huruf-huruf yang di sekitar huruf hak kinayah itu sukun, maka jadilah dia pendek, ilaihi. Ya, depannya sudah berharokat, tapi belakangnya apa? Ya sukun. Ya, jadi pendek ini. Ilaihi tuhsyarun. Jazakallahu khairan. Bisa dipahami? Kenapa hak kinayah panjang? Karena depan belakang dua-duanya berharokat. Ya. Nah, alhamdulillah telah selesai jenis mad yang panjangnya bertambah karena sebab ketemu hamzah. Yang kedua, jenis mad yang ukurannya bertambah karena bertemu dengan sukun. Bertemu dengan sukun, ya. Coba baca dulu kalimat-kalimat berikut ini. Ja'uk, ja'uk, ala, ana. Kalimat-kalimat tadi kita baca dengan huruf terakhir yang sukun, kaf sukun, hamzah sukun, ya. Sebelum huruf sukun ini ada bacaan yang kalau kita ukur ukurannya berapa? Ukurannya 6 harokat, ya. Ja ini berapa? 4. U 2, ya. 4 dengan 2, 6 harokat, ya. Ini kurang lebih kalau ingin mengukur berapa 6 harokat seberapa, ya, seukuran itu kira-kira. Ja'uk, ya. Baik, itu 6 harokat. Nah, ukuran 6 harokat inilah ukuran pada mad yang disebut mad lazim. Mad apa? Mad lazim. Nah, baik, apa mad lazim? Mad lazim adalah mad yang ukurannya bertambah, ya, sampai 6 harokat. Ini ukuran maksimal dari mad 6 harokat. Apa sebabnya? Bertemu huruf mad dengan sukun lazim, sukun asli, ya. Kalau di atas ini memang bukan sukun asli, ya. Kita sukun walaupun asalnya harokat ja'uka, ala'i, ana'a, ya. Tapi kita sukun. Nah, kalau mad lazim adalah apa? Mad yang bertemu dengan huruf sukun asli, ya, asli sukun, bukan kita sukun, tapi memang dari sananya sudah sukun. Dan kata sukun mencakup tasydid juga, ya. Tasydid juga termasuk sukun. Nah, baik. Sekarang penamaan mad ini menjadi sebagai mad lazim. Ya. Lazim ini semakna dengan wajib, bahkan lebih, ya. Lazim ini semakna dengan apa? Wajib, bahkan lebih. Tingkatan kewajibannya, ya, kalau dari sisi makna mungkin lebih kuat apa? Lazim, ya. Baik. Nah, dan itu terkait dengan apa? Penamaannya terkait dengan bagaimana riwayat yang datang dari Rasulullah SAW melalui para perawi-perawi yang banyak. Semuanya ternyata apa? Membaca jenis mad ini dengan ukuran yang panjang dan panjangnya maksimal 6 harokat. Kalau mad wajib tadi masih ada yang 4 harokat, sebagian 5 harokat, sebagian sudah 6 harokat. Adapun mad lazim, semua qurra, para periwayat Al-Qur'anul Karim tidak ada khilaf dalam ukuran. Mereka sepakat memanjangkan dan sepakat pula apa? Dengan ukurannya, ukuran maksimal 6 harokat, ya. Tidak ada yang membaca dengan riwayat kurang dari 6 harokat, ya. Ini menunjukkan wallahu alam Rasul sallallahu alaihi wasallam, sifat bacaan beliau dalam jenis mad yang seperti ini adalah dibaca dengan ukuran mad yang panjang 6 harokat. Nah. Barakallahu. Nah, ini sekarang kita baca contoh-contoh mad lazim. Al-ana, baca. Al-ana ini kurang lebih ukuran 6 harokat. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. bawahnya. Al-ana wa qad 'asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Jadi contoh mad lazim adalah kalimat al-an. Kalimat apa? Al-an. Kalimat ini hanya ada dua dalam Al-Qur'anul Karim. Di surat Yunus, yang satu di ayat 51, yang satu di ayat ke-91. Baik. Kenapa dibaca dengan 6 harokat? Karena bertemu mad, ya, yaitu alif, bertemu dengan lam sukun. Nah, sukun pada lam asli tidak asli, ya, asli. Maka ini menyebabkan panjangnya huruf mad yaitu alif bertambah jadi 6. Nah, silakan dipraktekan. Yang al-an. Asoita dan wakunta. Asoita bukan aso itu, wakunta bukan wakuntu. Taib, jazakallahu khairan. Hasan, berikutnya. Kuntu dan wakunta, nah, bedanya jauh enggak? Beda jauh. Wakunta kamu, wakuntu saya. Enggak boleh salah harokatnya. Ulangi. Al-an. Kalimat qablu, lamnya pendek. Ya, qablu wakunta. Jazakumullah khair. Nah, berikutnya. Nah, Ja'far. Itulah mad lazim. Kalau mau lengkap mad lazim kilmi, ya, tapi ini karena ini apa? Bukunya judulnya apa? Aisal Lisigor, ya. Maka untuk memberikan penjelasan nama-nama ini, ya, lihat-lihat. Nah, siapa yang sedang belajar, ya. Kalau anak-anak tidak perlu diterangkan terlalu detail ini namanya ini, ya. Ya, kurang bermanfaat, ya. Atau kurang bisa diambil manfaatnya. Cukup cara membacanya seperti ini, ya. Kalimat ini dibaca seperti ini, ya. Baik, tapi kalau kita ingin lebih apa, mengingat-ingat, tidak apa-apa, ya. Atau ingin lebih mendalami teorinya, ya, tidak apa-apa. Diberi atau ya apa, kita ingin tahu tentang nama jenis masing-masing mat ini, nama masing-masing mat ini namanya mat lazim kalimi atau mat lazim kilmi, ya, mat lazim kilmi. Nah, yaitu terjadi pada kata kalimah. Ya. Mukhaffaf, mukhaffaf ini menunjukkan yang ditemui oleh huruf mat adalah sukun, khafif, sukun yang ringan, yaitu sukun, ya, bukan tasdid. Nah. Adapun yang berikutnya adalah mad lazim kalimi muthaqqal atau kilmi muthaqqal. Ya, mad lazim karena bertemu dengan sukun yang berat yaitu tasdid. Ya, karena ada sukun ringan, sukun berat. Sukun berat apa? Tasdid maksudnya. Disebut kilmi karena terjadi pada kata. Nah, kalau mad lazim mukhaffaf contohnya cuma satu, al-an, di dua tempat. Adapun yang muthaqqal contohnya banyak. Ya, contohnya sangat banyak. Ya. Taib. Kita baca contoh-contoh mad lazim kilmi atau kalimi musaqqal. Dhallan. Ya, jadi panjang 6 harokat, setelah itu masuk ke lam dengan dinaikkan, dihentakkan suaranya. Ya, nadanya dinaikkan. Dhallan. Dhallan. Ya. Syaqqu. Hajja. Hajja. Al-'ad. Dina al-dallina as-saffuna kaffatan As-sahhatu Al-haqqatu ya, halaman 12. Yuhajjukum Yatamassa Radduhu Wama adraka mal haqqatu Berikutnya Wairil maghdubi alaihim waladhdallin Wairil maghdubi alaihim waladhdallin يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة طيب monggo salam baris ketiga dan keempat kurang panjang ya. Kaf, K-nya kurang panjang. Ya Ahsan, jazakallahu khairan. Nah, berikutnya. Udkhulu, panjang lamnya. Ya Naam, ahsan. Berikutnya. Baris ke 5 dan 6. Dhallan, ya, jadi kurang jelas tasydidnya. Kalau tanpa naber, tanpa dinaikkan, kurang jelas tasydidnya. Labas, naam, jazakallahu khair. Jadi dibaca apa? Dhall, coba. Dhallan, dhallan. Oh. Ya. Undang. Baik, jazakallahu khair. Berikutnya, dua baris berikutnya ini mad lazim yang bertemu dengan mim atau nun tasydid, ya, di samping panjang 6 harokat, ya. Lalu karena ini mim dan nun, ya, maka juga harus diberi gunnah yang sempurna. Amina. Al-Tammatu. Mudhammatani. Jannun. Wal-Janna. Atuhajjunni. Ya, barakallahu fiik. Nah, terakhir halaman 13. Baik, kita bacakan. Masih melanjutkan mad lazim kilmi mutsaqqal. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Al janna khalaqnahu min qablu min naris samum. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان قال أتحاجون وقد هدان قال wala ammin al-bayt al-haram yabtaghun fadla wala bat harakat mad jaiz amin baik wala ammin albayt alharam yabtaghun fadla berikutnya fa idza ja'ati dhammatul kubra Allahu khairun amma yushrikun Allahu khairun amma yushrikun Qul Allahu adhina lakum am 'ala Allahi taftarun قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ Baik. Demikian pelajaran pada siang hari ini. Pagi hari ini kita telah menyelesaikan jenis mad lazim kilmi baik mukhaffaf ataupun musaqqal. Nah, yang berikutnya insyaallah ya tentang mad lazim harfi. Mad lazim harfi. Nah. Enggak ada pertanyaan ya? Tayyib jazakumullahu khairan wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah. Yang saf belakang gimana? Tidak kebagian praktek. Mungkin kala-kala di belakang ya, mic-nya ya. Atau yang biasa di belakang pindah ke depan.